Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih dalam bab tentang firman Allah Ta'ala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka' fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun. Maka ketika Allah memberi mereka berdua anak yang baik, mereka berdua menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu di dalam nikmat yang Allah berikan kepada mereka berdua. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sebelumnya telah kita pelajari bahwa para ulama berbeda pendapat tentang beberapa ayat di dalam surat Al-A'raf ini. Sampai ada tiga pendapat setidaknya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa beberapa ayat ini menceritakan tentang Nabi Adam AS dengan istrinya yaitu Hawa. Dan makna ja'ala lahu syuraka, Adam dan Hawa menjadikan adanya sekutu-sekutu bagi Allah, yakni sekutu dalam hal ketaatan, bukan dalam hal ibadah. Sebab dalam hal ibadah tidak mungkin Nabi Adam AS menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat kesyirikan, syirk fil ibadah. Itu tidak mungkin karena Nabi Adam AS termasuk para nabi yang tentunya mereka ma'asum, terjaga dari kesyirikan. Adapun terjatuh dalam kesalahan-kesalahan semacam ini, seperti dalam hal ketaatan yang tidak sampai pada taraf ibadah, maka itu mungkin saja terjatuh. Namun kemudian para nabi bertaubat dan keadaan mereka telah bertobat lebih baik daripada sebelum bertobat dan sebelum berbuat maksiat itu. Sehingga ini akan berkaitan dengan pembahasan tentang ismatul anbiya, kemaksuman para nabi. Para nabi itu maksum, terjaga, terlindung dari macam-macam dosa apa saja. Ya, ini dibahas oleh para ulama. Yang pasti adalah mereka maksum dari syirik akbar, terlindung dari syirik akbar, bahkan sebelum mereka Allah angkat sebagai nabi dan rasul, mereka terlindung dari syirik akbar. Ya, demikian juga al-kabair, dari dosa-dosa besar mereka terlindung. Ya, walaupun mungkin ada pembahasan di kalangan para ulama. Adapun dosa-dosa kecil yang itu tidak mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi kapasitas mereka sebagai penyampai risalah dari Allah, dosa kecil yang tidak mempengaruhi kapasitas mereka sebagai penyampai risalah dari Allah, maka ini diterangkan oleh para ulama mungkin saja mereka terjatuh di dalamnya. Ini terkait dengan dosa-dosa kecil. Namun tidak mungkin Allah biarkan. Allah akan mengingatkan mereka dan mereka akan bertaubat. Nah, demikian pula halnya ya, yang terjadi pada Adam dan Hawa menurut tafsir yang pertama, bahwa mereka menjadikan bagi Allah adanya sekutu dalam hal ketaatan, bukan dalam hal ibadah. Sehingga itu sebenarnya bukan kesyirikan secara istilah. Adam dan Hawa menurut tafsir yang pertama ini tidak melakukan kesyirikan, ya, sebagaimana yang dimaknakan di dalam istilah para ulama. Kesyirikan atau penyekutuan di sini kembali pada maknanya secara bahasa, yaitu menduakan, menjadikan ada dua atau lebih. Bukan kesyirikan yang artinya adalah menyekutukan dalam hal ibadah, menyekutukan dalam hal rububiyah, dan semisalnya tidak. Ya, sebab kemaksiatan-kemaksiatan pun seluruhnya, ya, itu bisa masuk dalam makna syirik secara bahasa, secara luas maknanya. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang bermaksiat dan mengikuti hawa nafsunya sebagai orang yang menjadikan ilah, seolah menjadikan ilah sembahan selain Allah, padahal ya tidak mesti sampai seperti itu. Orang bermaksiat itu menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Namun itu masuk dalam makna kesyirikan yang luas secara bahasa. Faraita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Nah, ini maksudnya adalah dia selalu memperturuti hawa nafsunya dan selalu terdorong untuk melakukan maksiat. Banyak terjatuh dalam maksiat. Nah, di sini nampak bahwa Allah ya seolah mengistilahkan atau menyebut perbuatan maksiat itu masuk dalam kesyirikan, dalam kata syirik dengan pengertian yang luas. Ya. Karena kan memang kenyataannya seperti itu. Kalau dicermati, orang yang bermaksiat ya dia seolah mempersekutukan hawa nafsu bersama Allah Subhanahu wa taala. Semestinya dia hanya taat kepada Allah, tapi dia ternyata taat kepada hawa nafsunya. Nah, ini sejenis dengan yang terjadi pada Adam dan Hawa dalam tafsir yang pertama. Ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Adam dan Hawa menjadikan bagi Allah adanya sekutu-sekutu dalam hal ketaatan. Ya, yakni menaati syaitan seperti yang disebutkan di dalam tafsir yang dinukilkan dari para ulama. Ya, para ulama terdahulu. Mereka menjadikan bagi Allah adanya sekutu-sekutu fi ma atahuma. Di dalam nikmat yang Allah berikan kepada mereka berdua. Fata'alallahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Adapun tafsir yang kedua atau pendapat yang kedua, bahwa beberapa ayat ini menceritakan tentang jenis manusia tanpa menentukan siapa. Termasuk ya tidak membawa ayat ini, ya, cerita di dalam ayat ini tentang Adam dan Hawa. Namun jenis. Ya, walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang telah menjadikan kalian dari jiwa yang satu atau diri yang satu dan menjadikan, ya, menciptakan darinya pasangannya. Ini jenis. Ya. Karena yang namanya suami istri, ya istrinya kan jenis perempuan. Dan jenis perempuan itu tercipta dari jenis laki-laki. Ya. Dan Allah menyebutkan di dalam beberapa ayat ini bahwa ya, tabiat asli manusia adalah ini. Ya, lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Di antaranya adalah nikmat anak. Yang Allah mudahkan untuk dilahirkan dalam keadaan normal. Dalam keadaan baik, ya, secara fisik, dan bahkan mungkin baik pula, dalam arti berguna bagi kedua orang tuanya, namun tidak bersyukur, karena lupa. Ini adalah sifat jenis manusia pada umumnya, jika tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang ketika mengatakan beberapa ayat ini, di dalam surat Al-A'raf, ya, bagian yang pertamanya, walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha, memang menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam dengan pasangannya, istrinya yaitu Hawa. Ya. Namun kalimat-kalimat setelahnya, termasuk ayat setelahnya, tidak lagi menceritakan tentang Adam dan Hawa, namun menceritakan jenis manusia secara umum. Jadi ada semacam intiqal, perpindahan, peralihan kisah. Sebelumnya mengisahkan tentang Adam dengan pasangannya, kemudian terjadilah intiqal, ya, peralihan kisah cerita, ya, menceritakan tentang jenis manusia secara umum. Ya. Yang disebutkan di dalam nukilan-nukilan penafsiran dari para salaf, dari para ulama terdahulu, ya, banyak yang menguatkan pendapat pertama bahwa beberapa ayat ini semua mengisahkan tentang Adam alaihissalam dengan Hawa. Namun bukan berarti Adam alaihissalam terjatuh dalam kesyirikan, apalagi syirik akbar, tidak. Itu semacam kesalahan yang lain. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan kesalahan ketika memakan dari pohon yang Allah haramkan untuk dimakan di dalam jannah. Ya, sejenis dengan ini, ya, sebabnya adalah apa? Memperturuti rayuan, godaan syaitan. Ini juga sama. Ya, jadi sejenis dengan itu, dan tidak sampai dikatakan Nabi Adam AS dan Hawa terjatuh dalam kesyirikan, ya, apalagi syirik akbar secara istilah. Tidak. Namun tentunya, walaupun tidak disebutkan di dalam ayat setelahnya, tentunya pasti Allah, pasti Nabi Adam AS bertaubat kepada Allah, ya, dan Allah menerima taubatnya. Hanya saja tidak disebutkan tentang taubatnya Nabi Adam dari dosa terkait dengan, ya, anak yang Allah berikan. Nah, wallahu a'lam. Jadi memang ini beberapa pendapat di kalangan para ulama. Nah, diterangkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah bahwa para ulama telah bersepakat diharamkannya setiap nama yang diperhambakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Abdul Muttalib ini diperselisihkan oleh para ulama, namun telah kita pelajari juga pendapat yang benar adalah tetap diharamkan. Kemudian penulis, ya, Al-Mu'allif Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan penafsiran dari Ibnu Abbas. Wa'ani Ibnu Abbas fil ayah. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini, qala, dia berkata, lamma taghasyaha Adam, tatkala Adam, ya, berhubungan dengannya, menyelimutinya, yakni berhubungan dengan istrinya Hawa, hamalat, Hawa mengandung. Ya, jadi ini ayat yang sebelumnya. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Ya, berjanji kepada Allah akan mensyukuri nikmat anak jika terlahir dalam keadaan baik. Ya. Fa'atahuma iblisu. Lalu iblis mendatangi mereka berdua, mendatangi Adam dan Hawa. Ya. Mendatangi Adam dan Hawa untuk menggoda maksudnya. Faqala, dia berkata, inni sahibukuma. Aku adalah, ya, teman kalian berdua. Ingat, yang dimaksud dengan sahib bukan berarti teman karib, teman apa bermajlis, duduk-duduk, bukan itu. Terkadang yang dimaksud dengan sahib, ya, ini yang selalu menyertai, ya, yang pernah bertemu, ya, atau yang memiliki kondisi yang sama, dikatakan sahib. Ya. Inna sahibukuma, aku adalah yang selalu menyertai kalian berdua atau rekan kalian berdua. Alladhi akhrajtukuma, yang telah mengeluarkan kalian berdua minal jannah, dari jannah. Ya, seolah Iblis memperkenalkan diri, akulah yang menyebabkan kalian keluar dari jannah dulu. Sekarang kalian akhirnya menjadi penghuni bumi. Naam, latuti'unnani. Latuti'unnani. Ya, au la'aj'alanna lahu qarnai ayyirin. Sungguh, ini ancaman dari Iblis. benar-benar kalian harus taat kepadaku. Taat, mematuhi, menuruti kemauanku. Au la aja'alanna, atau, yakni kalau tidak, la aja'alanna, sungguh akan aku jadikan untuknya, wamirha lahu, ya, namanya kembali ke janin, atau ke walad anak. Ya. Aku akan jadikan untuk janin itu, bayi itu, pernai ayil. Ya, jadikan pada tubuhnya ada dua tanduk rusak. Ada dua tanduk rusak. Ya, akhirnya kan enggak normal, kelainan. Fayakhruju min batniki, sehingga bayi tersebut, janin tersebut, keluar dari perutmu, min batniki, dari perutmu, wahai Hawa. Ya, fayashuqquhu. Ya. Kemudian merobeknya, ini yani merobek perutmu. Fayashuqquhu, ini yani fayashuqquhu batnaki. Merobek perutmu. Wala af'alanna, wala af'alanna. Dan ancaman-ancaman yang lain. Dan sungguh, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan ini. Kalau tidak mau taat. Yukhawifuhuma. Dia, iblis, ya, mengintimidasi, menakut-nakuti, mengancam mereka berdua. Nah, apa yang dimaukan oleh iblis harus dituruti, kalau tidak ini ancaman-ancamannya banyak. Sammiyahu, ini apa namanya, fi'il amr, sammiyahu, namailah oleh kalian berdua janin itu, sammiyahu, ya, abdal haris, ini penghambaan kepada selain Allah, nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Abd al-Harith. Mana hambanya? Al-Harith. Fa'abaya. Lalu mereka berdua, yakni Adam dan Hawa, enggan an yuti'ahu, menaati dia. Fa'kharaja maitan. Lalu bayi itu keluar dalam keadaan mati. Tidak dalam keadaan hidup. Ma'am. Thumma hamalat. Kemudian Hawa kembali mengandung. Fa'atahuma aidan. Lalu dia, yakni iblis, mendatangi mereka berdua juga, yakni lagi, datangi lagi. Untuk apa? Kehamilan yang berikutnya. Faqala mithla qawlihi. Dia berkata semisal dengan perkataannya sebelumnya. Ya. Ancaman-ancaman. Ya. Dan harus menuruti. Fa'abaya an yuti'ahu. Lalu mereka berdua enggan untuk menaatinya lagi. Fa'kharaja mayyitan. Lalu bayi itu keluar dalam keadaan mati lagi. Thumma hamalat. Kemudian Hawa kembali mengandung. Fa'atahuma. Lalu mendatangi mereka berdua. Ya. Yani iblis mendatangi. Ya. Adam dan Hawa. Fadzakara lahuma. Lalu dia menyebutkan kepada mereka berdua. Ya. Ini menyebutkan hal itu. Hal yang sama. Fa'adrakahuma. Kemudian dia, yakni iblis, mendapati mereka berdua, Adam dan Hawa. Atau afwan. Ini keliru ya. Fadzakara lahuma. Fa'adrakahuma hubbul waladi. Lalu mereka berdua, yaitu Adam dan Hawa, ya, terkena, ya, tertimpa rasa cinta yang sangat, keinginan yang sangat terhadap anak. Karena sudah sekian kali mengandung dan lahir dalam keadaan mati, ya, fa'adrakahuma hubbul walad. Ya, akhirnya, apa namanya, merasa sangat sayang sekali kalau apa, lahir dalam keadaan mati lagi, tidak dalam keadaan hidup normal. Ya. Nah, ini ambisi terhadap anak. Fasammayahu, kalau ini fi'il madhi, bukan fi'il amr seperti tadi. Fasammayahu, lalu mereka berdua, yaitu Adam dan Hawa, menamainya, menamai bayi itu, Abdul Harithi. Abdul Harith, ini diperhambakan kepada selain Allah. Fadzalika, ini kata Ibnu Abbas ya masih, fadzalika qawlu, itulah yang dimaksud dengan firman Allah di dalam ayat tadi, ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Mereka berdua menjadikan untuk Allah adanya sekutu-sekutu di dalam apa yang Allah berikan kepada mereka berdua, yaitu nikmat anak. Ya, sekutu di sini maksudnya adalah sekutu syuraka'. Ya, di dalam ketaatan, bukan sampai dalam hal ibadah. Rawah Ibn Abi Hatim. Ya, diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Rahimahullah. Naam. Disebutkan di dalam atar Ibn Abbas. Radiyallahu anhumah ini. Ya, nama Iblis. Ya, para ulama menerangkan kenapa dia dinamakan Iblis. Ada yang mengatakan dinamakan Iblis dari kata Iblas. Ya, iblas itu masdar dari ablasa yublisu, yang artinya adalah berputus asa, murung, sedih, berputus asa. Ya, jelas dia berputus asa, merasa sedih, ya, murung. Ya, hidupnya dipenuhi dengan suasana yang seperti itu, na'udzubillah. Ya, dikarenakan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akan, dan pasti akan Allah masukkan ke dalam an-nar, na'udzubillah. Sehingga dinamakan apa? Iblis. Naam. Disebutkan tadi di antara ancaman iblis apa? La ja'alanna lahu qarnay ayl. Sungguh aku akan ya menjadikan untuk bayi itu, untuk janin yang ada di dalam perut itu, dua tanduk ayl, yakni rusa. Ya. Ini di antara ancamannya. Ya. Tapi ternyata terjadi tidak ketika Adam dan Hawa tidak menuruti iblis menamai anaknya dengan Abdul Harith. Jawabannya tidak terjadi kan? Hanya saja keluar dalam keadaan mati, tapi kan tidak sampai ada tanduknya gitu. Nah, jadi kalau sudah termati ya sebenarnya ancaman juga ancaman kosong. Nah, masa bisa iblis ya menciptakan hal yang semacam itu dalam janin? Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu. Nah, kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dari Qatadah, walahu yani wali bin Abi Hatim, dan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim juga, kalau tadi dari Ibnu Abbas, di sanadin sahih, dengan sanad yang sahih. An Qatadah, dari Qatadah, kita ingat yaitu Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Ya, dia termasuk mufassirin, para ahli tafsir di kalangan tabi'in. Qala, Qatadah berkata, ya, menafsirkan makna ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma, yakni syuraka'a fi ta'atihi. Mereka berdua menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu di dalam hal ketaatan kepadanya. Wa lam yakun fi ibadatihi, dan bukan dalam hal ibadah kepada Allah. Sehingga ini kesyirikan dengan makna yang luas. Karena memang segala bentuk maksiat, dosa besar atau dosa kecil, ya terkandung padanya unsur apa? Penyekutuan. Ya, mempersekutukan selain Allah dengan Allah dalam hal apa? Ketaatan, menaati selain Allah, menaati hawa nafsu, menaati syaitan, menaati ya orang lain, manusia yang buruk dan seterusnya. Ya. Itulah yang dimaksud dengan syuraka. Ya, di dalam ayat ini yang dilakukan oleh Adam alaihissalam dan Hawa menurut pendapat yang pertama tentang tafsirnya. Walahu yakni wali bin Abi Hatim, dalam riwayat milik Ibn Abi Hatim juga, bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. An Mujahidin, dari Mujahid, ini juga termasuk ya para pakar tafsir dari kalangan tabi'in, Qatadah, Mujahid. Dan mereka mendapatkan ilmu tafsir ya bukan dari mimpi, dari ilham, ya bukan. Memang mereka pelajari dari para sahabat. Sehingga mereka pun sampai mumpuni dalam ilmu tafsir. Termasuk rujukan ya, dalam ilmu tafsir di kalangan para tabi'in. Walahu bisanadin sahih an Mujahid, dari Mujahid, dari Mujahid bin Jabr rahimahullah, fi qawlihi tentang firman Allah Ta'ala, la in ataitana salihan, ini ayat yang sebelumnya ya. Alam asqalat da'awallaha rabbahuma, ketika kehamilan itu semakin berat, ya, kehamilan hamil tua, mereka berdua berdoa kepada Allah, ya, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin, jika engkau ya Allah memberikan kepada kami seorang anak yang baik, ya, anak yang baik, niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat. Makna la in ataitana salihan, kenapa sampai berdoa semacam ini? Qala, kata Mujahid, asfaqa, mereka berdua ya khawatir, ya takut, alla yakuna insanan, janin itu ya tidak menjadi manusia, bukan manusia ya, atau mungkin hewan atau yang lain, takut. Ini makna kalimat di dalam doa ini, la in ataitana salihan, jika engkau ya Allah memberikan kepada kami anak yang baik, yakni baik secara fisiknya, fisiknya manusia. Manusia yang sempurna, yang normal. Karena takut, ya tidak menjadi manusia. Wadhakara ma'nahu. Begitu, nyantum, wadhakara. Wadhakara, dan dia menyebut yang semakna dengan itu, nampaknya dimaksud adalah Ibnu Abi Hatim menyebut tafsir yang semakna dengan ini, Anil Hasani, dari Hasan, wa Sa'id, dari Sa'id, ya, wa ghairihima, dan selain mereka berdua. Nah, sebagian ulama sangat membela dengan kuat pendapat ini, bahwa yang dimaksud adalah Adam alaihissalam dan Hawa. Ya. Sampai mengatakan bahwa selain tafsir ini, selain penafsiran ini, maka termasuk at-tafasir al-mubtada'ah, tafsir-tafsir yang bid'ah, yang diada-adakan. Sampai mengatakan seperti itu. Namallahu alam. Memang banyak sekali asar-asar salaf ya, yang menunjukkan kebenaran tafsir ini. Ya, kebenaran tafsir ini, ya, ini pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud adalah Adam AS dan Hawa. Ya. Di antara sangkaan yang terkuat untuk mengingkari pendapat ini adalah bahwa tidak mungkin Adam itu terjatuh dalam kesyirikan, sementara disebutkan dalam ayat, Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Mereka berdua menjadikan adanya sekutu yang dipersekutukan bagi Allah, yakni bersama Allah. Dan seterusnya, fata'alallahu amma yusyrikun, di akhir ayat, matinya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, ini di antara bantahan yang paling kuat atau kritikan yang paling kuat. Namun, terjawab ya dengan apa perkataan Qasadah rahimahullah, syuraka'a fi ta'atih wa lam yakun fi ibadatih. Yang dimaksud dengan sekutu-sekutu di sini adalah sekutu dalam hal ketaatan. Ya. Nah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam hal ketaatan ya, dan bukan dalam hal ibadah. Dan yang namanya ta'ah, ketaatan itu ya memang terkadang berupa ibadah, mengandung unsur ibadah, dan ada yang tidak. Ta'ah sekedar menuruti, mematuhi, mengikuti, menaati, itu tidak sampai mengandung unsur ibadah. Ya. Namun bisa menjadi apa? Ibadah atau mengandung unsur ibadah. Ya, ketika memang ada unsur-unsur ibadah, pengagungan yang sangat kepada selain Allah, penghambaan, perendahan diri dan seterusnya. Ya. Jadi itu ta'atul ibadah, ketaatan yang berupa ibadah. Tapi ini tidak yang terjadi pada Adam dan Hawa. Naam. Nah, disebutkan ya di akhir oleh beliau tadi, wa dzakara ma'nahu 'anil Hasan. Dan Ibnu Abi Hatim menyebutkan tafsir yang semakna dengan itu dari Hasan. Ya. Rahimahullah. Ya. Namun yang dinukilkan dari Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, sebenarnya bukan tentang Adam dan Hawa. Ya. Al-Hasan rahimahullah justru menyatakan bahwa al-murad bil ayah ghairu Adam wa Hawa. Yang dimaksud di dalam ayat ini bukan Adam dan Hawa. Ya. Yang dimaksud di dalam ayat ini atau dengan ayat ini adalah orang-orang yang memang menyekutukan Allah dari kalangan Bani Adam. Dari kalangan Bani Adam. Jadi jenis manusia, dan itu pun dipersempit, yang dimaksud adalah jenis manusia yang berbuat syirik. Ya. Bukan seluruhnya. Jadi memang pada apa seperti itu. Justru seperti itu yang dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Tidak seperti yang seolah terpahami dari perkataan penulis rahimahullah. Bahwa Al-Hasan Al-Basri mengikuti pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa lah yang dimaksudkan di dalam beberapa ayat ini. Nah. Penukilan dari Al-Hasan Al-Basri ini ya, juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Ibnu Katsir bukan seorang mufassir, menafsirkan ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan amma nahnu fa'ala madzhab al-Hasan al-Basri rahimahullah fi hadha wa annahu laysa al-murad min hadha siyaq Adam wa Hawa wa innama al-murad min dhalika al-musyrikun min dzurriyyati. Adapun kami, kata Ibnu Katsir, kami ya sesuai dengan pendapat atau sesuai dengan mazhab Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ya di dalam hal ini, yaitu bahwa yang dimaukan ya dengan kisah ini bukanlah Adam dan Hawa, yang dimaukan hanyalah orang-orang musyrik dari keturunan Adam alaihi salam. Nah, dari keturunan Adam AS. Jadi ini nampak pendapat yang kedua ya. Yang dimaukan dalam ayat-ayat ini. Itu jenis manusia. Ya, jenis manusia itu pun ternyata dipersempit. Yang dimaukan adalah orang-orang musyriknya. Nah. Jadi jangan sampai kisah ini atau tafsir ini menjadi iskal, ya menjadi problem yang membingungkan. Menurut pendapat yang pertama pun, ya syirik dalam hal ketaatan. Ya bukan sampai syirik dalam hal ibadah. Syirik dalam hal ketaatan, ya ini sebagaimana maksiat-maksiat yang lain. Ya sebenarnya mengandung unsur kesyirikan, menyekutukan Allah. Ya di dalam ketaatan, mestinya kan hanya taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya, ya ternyata malah melanggar, meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan hal yang dilarang olehnya. Kenapa? Ya karena menaati hawa nafsu. Berarti kan ada semacam menyekutukan. Walaupun bukan syirik secara istilah, syirik akbar, syirik asghar, bukan itu. Nah, namun dari segi pendapat yang lebih kuat mana, yaitu berbeda-beda juga pendapat para ulama. Namun ya, yang diperkuat, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan beliau menyebutkan alasan-alasan yang nampaknya kuat juga, itu adalah pendapat yang kedua atau yang ketiga. Intinya yang melakukan kesyirikan itu bukan Adam dan Hawa. Yang disinggung telah melakukan kesalahan itu bukan Adam dan Hawa. Itu kan pendapat yang kedua atau pendapat yang ketiga. Ya. Pendapat yang ketiga kan menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, tapi sekedar Allah menciptakan Adam dan Hawa, begitu saja. Berikutnya kisah tentang begini-begini, berjanji untuk mensyukuri nikmat anak jika Allah berikan, karuniakan anak yang baik fisiknya dan berguna bagi kedua orang tuanya, dan seterusnya, itu tetap bukan Adam dan Hawa. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan banyak alasan, banyak sebab, banyak sisi. Ya, yang menunjukkan bahwa kisah ini, kisah tentang Adam dan Hawa ini batil. Kisah yang batilah, yang keliru. Sisi yang pertama, adalah tidak ada khabar yang sahih. Khabar, kisah, berita yang sahih dari Nabi SAW tentang hal ini. Ya, tentang kisah ini. Dan ini termasuk kisah-kisah, khabar-khabar yang tidak mungkin diterima kecuali dengan wahyu. Dan siapa yang menyampaikan wahyu? Ya Nabi, Nabi Muhammad SAW kepada kita. Nah, di sini yang menafsirkan siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Naam. Ya, kita bukan berarti apa? Mendiskreditkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tapi ini sekedar untuk menjelaskan ya alasan dan argumen bahwa mestinya dengan khabar sahih sementara tidak ada khabar yang sahih. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, dan kita ingat di pertemuan sebelumnya Ibnu Hazm rahimahullah termasuk apa? Ya, ulama yang ahli dalam bidang ilmu riwayat dan hadis. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, innaha riwayatun riwayatu khurafatin, atau begitu nampaknya, makdzubah mawdu'ah. Sesungguhnya ini merupakan riwayat khurafat. Khurafat dan semacam dongengan yang bohong dan dipalsukan, dibuat-buat. Yang bohong dan dipalsukan atau dibuat-buat. Kemudian sisi yang kedua. Ya. Seandainya kisah ini memang tentang Adam dan Hawa alaihissalam. Ya. Tentang kisah Adam alaihissalam dan istrinya yaitu Hawa. Ya. Maka tentunya kondisi terakhir mereka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bertaubat dari kesyirikan. Ya. Kemungkinan yang kedua adalah mati di atasnya. Ya. Ini kan sekedar menyebutkan hal-hal yang kemungkinan secara logika. Ya, seandainya kemungkinan kedua itu yang terjadi, maka ini keyakinan yang sangat berbahaya meyakini bahwa ada Nabi yang mati di atas, meninggal di atas kesyirikan. Ya, di atas kesalahan besar. Ya. Akhirnya jadinya enggak mungkin kan ini tertepis. Sisa kemungkinan yang pertama yaitu mereka bertaubat dari kesalahan tersebut. Nah, kalau memang seperti itu, mereka telah bertaubat pada akhirnya dari kesalahan tersebut, maka ya, semestinya ya, seandainya mereka benar-benar bertaubat, tidak mungkin Allah menyebutkan kesalahan mereka berdua di dalam Al-Quran, tetapi tidak menyebutkan taubatnya mereka berdua. Sementara mereka sudah bertaubat, mestinya kan dibersihkan nama mereka, disebutkan kesalahannya, tapi tidak disebutkan taubatnya mereka berdua mana. Kan enggak ada. Sebagaimana kisah Adam alaihissalam dan istrinya memakan apa? Ya, dari pohon yang diharamkan oleh Allah dalam jannah. Allah sebutkan kesalahannya, tapi Allah juga menyebutkan apa? Taubatnya mereka berdua. Nah, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Ini Allah menerima taubatnya Adam, memberinya taufik untuk bertaubat dan menerima taubatnya. Ini kan tidak. Mestinya disebutkan. Sisi yang ketiga, bahwa para nabi itu maksum. Ya. Terjaga dari kesyirikan dengan kesepakatan para ulama. Walaupun sisi yang ini mungkin bisa disanggah lagi, yang kesyirikan yang dimaksud adalah apa? Syirik dalam hal ketaatan. Sisi yang keempat, yang juga memperkuat tidak benarnya kisah ini adalah ya, bahwa disebutkan di dalam hadis syafaat ketika manusia seluruhnya pada hari kiamat di padang mahsyar ya mencari-cari siapa orang yang dapat menyampaikan syafaat, memohonkan kepada Allah agar segera disudahi keberadaan mereka di padang mahsyar yang sedemikian tersiksanya. Biar ahlu jannah segera masuk ke dalam jannah. Ya. Biar segera diputuskan perkaranya. Ya. Setelah menunggu 50 ribu tahun lamanya. Ya. Nah, manusia ini datang kepada Adam alaihissalam, tapi Adam alaihissalam menolak memberikan syafaat untuk mereka, menolak untuk memohonkan atau memohon kepada Allah untuk mereka. Kenapa? Karena ada satu kesalahan. Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahan, sehingga tidak berani. Ya, sangat takut, sangat segan untuk memohonkan syafaat sementara pernah melakukan kesalahan tersebut. Ya. Nah, kesalahan apa yang disebutkan oleh Adam alaihissalam? Ya, kesalahan apa? Kesalahan apa? Makan dari pohon yang terlarang di dalam jannah. Ya. Dan itu kan maksiat, tapi yang disebutkan adalah kesalahan ini. Ya. Adalah kesalahan ini. Seandainya kisah ini benar, yang menafsirkan ayat di dalam surat Al-A'raf ini benar, mestinya ini lebih pantas untuk disebutkan sebagai uzur, sebagai apa? Kesalahan untuk menolak permintaan manusia, ya, memohonkan, ya, atau memohon kepada Allah untuk mereka. Ini kan lebih besar. Ya. Nampak ini lebih besar. Kenapa yang disebutkan hanya itu? Memakan dari pohon. Mestinya mengungkapkan hal ini, ya, itu lebih tepat. Tapi kan ternyata tidak. Menunjukkan bahwa ini, apa, kisah ini tidak terjadi. Adam dan Hawa sampai menamai anaknya dengan Abdul Harith. Kemudian, sisi yang kelima. Ya, sisi yang kelima. Yang juga semakin menunjukkan tidak benarnya kisah ini adalah ketika iblis, ya, datang kepada Adam dan Hawa dalam keadaan Hawa sedang mengandung. Ya, apa yang dikatakan oleh iblis? Pertama-tama, dia mengatakan inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Sesungguhnya aku adalah teman kalian yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Pertanyaannya, apakah orang yang mau menyesatkan orang lain justru memperkenalkan diri seperti ini? Memperkenalkan diri dengan mengatakan, ya, kejahatan dia sebelumnya, saya adalah orang jahat yang pernah menjadi kamu. Ya. Apakah seperti itu? Ya. Kalau di awal sudah matan seperti itu, justru akan membuat semakin apa? Ya, semakin waspada. Ya, akan membuat semakin waspada agar tidak terulang kembali, tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan, bisikan iblis. Ya. Nah, ucapan ini, aku adalah teman kalian yang dulu telah mengeluarkan kalian dari jannah, saya goda kalian agar memakan pohon yang terlarang. Ya. Apakah mengatakan seperti ini orang yang ingin menyesatkan, mengelabui, menipu orang lain? Menipu makhluk yang lain? Ya. Mestinya kan orang yang mau mengelabui, menipu, dan semisalnya, ya, kan gak mengatakan seperti itu. Kalau mengatakan seperti itu, justru akan semakin waspada dan yakin, oh ini musuh, ini hati-hati. Sudah, jangan terulang lagi. Sebelumnya di dalam jannah, akhirnya kita jadi keluar, ya. Dikeluarkan dari jannah dengan sebab dia, ya, sudah, ini jangan sampai buat kita kondisinya lebih parah lagi. Kita dihukum oleh Allah dengan menuruti iblis ini. Kemudian sisi yang keenam. Di dalam kisah ini disebutkan bahwa di antara ansaman iblis adalah aula aj'alanna lahu qurnai ayil. Sungguh kalau kalian tidak menurutiku akan aku jadikan untuk bayi kalian ini memiliki dua tanduk rusa. Ya. Nah, menanggapi ancaman iblis yang satu ini, ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Adam dan Hawa percaya. Ya. Seandainya Adam dan Hawa percaya, ya, bahwa iblis bisa menciptakan dua tanduk rusa, Ya, untuk janin yang ada dalam perut, berarti ini kesyirikan dalam hal rububiyah. Syirik dalam hal apa? Rububiyah. Rububiyah Allah maksudnya adalah bahwa Allah, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, mengatur, beri rezeki dan seterusnya. Termasuk ini menciptakan bentuk fisik, kan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Yang mampu. Nah, kalau meyakini ya iblis bisa ya mencipta ya atau membuat ciptaan tertentu dan seterusnya, berarti kan syirik dalam hal rububiyah. Akhirnya tidak mungkin kan? Tidak mungkin hal ini dipercayai dan diterima oleh Adam alaihissalam dan Hawa. Nah, tinggal tersisa satu kemungkinan, yaitu apa? La yusaddiqo. Adam dan Hawa tidak membenarkan dan tidak mempercaya ancaman iblis ini. Begitu ya. Tidak percaya. Tidak mempercaya ancaman iblis yang satu ini. La ja'alannahu qarnai ayil. Mana mungkin iblis bisa menciptakan dua tanduk pada bayi yang masih dalam kandungan. Nah, kalau begitu tidak percaya, tidak membenarkan, ya mana mungkin mereka berdua akan apa? Ya, akan menuruti iblis. Ya, kalau percaya itu syirik rububiyah dan tidak mungkin Nabi Adam alaihissalam melakukannya. Kalau tidak percaya, ya sudah, untuk apa dituruti? Untuk apa dipedulikan? Kan begitu. Karena tidak mungkin iblis bisa menciptakan ya atau bisa melakukan apa yang dia ancamkan. Ini sisi yang ke-6. Sisi yang ke-7 adalah ya fata'alallahu amma yusyrikun. Ya, dalam kalimat fata'alallahu amma yusyrikun, maha tinggi, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, bisa kita lihat dhamir atau kata ganti pada yusyrikun waw jamaah. Ya, ini semakin menunjukkan bahwa yang dimaukan adalah jenis manusia secara umum. Karena Allah mengatakan fata'alallahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan, mereka di sini banyak waw jamaah. Berarti yang dimaukan adalah jenis manusia yang memang berbuat kesyirikan. Seandainya yang dimaukan adalah Adam alaihissalam dan Hawa saja, maka bagaimana fata'alallahu amma yusyrikan, maha tinggi Allah dari apa yang ya mereka berdua persekutukan. Kan begitu, pakai alif itsnain. Ini 7 sisi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ya untuk menunjukkan tidak benarnya kisah ini. Ya. Naam. Dan tidak boleh diyakini bahwa Adam alaihissalam itu terjatuh dalam kesyirikan bagaimanapun keadaannya. Ya. Naam. Nah, sehingga inilah bab yang sedang kita pelajari saat ini. Ya. Seputar apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam nikmat-nikmat-Nya. Nah. Yang itu artinya adalah mengkufuri nikmat Allah. Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di dalam bab ini nikmat apa? Al-walad, anak. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini, berikut tafsirnya. Faedah yang pertama adalah tahrimut tasmiyah bi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah, diharamkannya memberi nama. Ingat, yang dimaksud memberi nama di sini baik memberi nama untuk orang lain atau untuk diri sendiri, menamai diri sendiri. Diharamkannya memberi nama dengan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Nama yang diperhambakan kepada selain Allah, yakni nama yang diawali kata abd, abdu misalkan. Tapi setelahnya bukan nama Allah, misalnya kan Abdullah, Abdurrahman, begitu. Nama-nama Allah. Tapi ini tidak, setelah kata abd, nama yang lain. Seperti tadi, misalkan Abdul Harith, gitu ya. Ya, Abdul Harith. Kalau dalam bahasa Indonesia atau ejaan kita kan apa Abdul Haris begitu ya. Kemudian apa lagi? Banyak Abdul Rasul, Abdul Nabi, Abdul Daulah misalkan mungkin. Naam. Di sini beliau mencontohkan dengan Abdul Husain, Abdul Rasul, Abdul Ka'bah. Dan juga nama-nama yang lain, Abdul Manaf, Abdul Muttalib. Nah, kemudian faedah yang kedua, bahwa kesyirikan itu ya, bisa terjadi walaupun dalam hal pemberian nama saja. Nah, walaupun dalam hal pemberian nama saja dan tidak ya, memaksudkan hakikat makna tersebut, hakikat maknanya. Ya. Yani walaupun hanya dengan menamainya abad, abdu fulan, ya. Abad apa? Abdu Amr, Abdul Muttalib dan seterusnya kan sekedar nama. Tidak sampai meyakini bahwa orang ini adalah pemuja fulan, pemujanya, pemuja Muttalib yang beribadah kepada Muttalib, beribadah menghamba kepada Amr atau Abdul Ka'bah kepada Ka'bah, ya, Abdul Rasul, ya, sampai beribadah kepada Rasul, Abdul Husain sampai beribadah kepada Husain, kan enggak kan? Ya, seringkali hanya apa? Seringkali hanya nama, tidak sampai meyakini maknanya bahwa anak ini atau orang ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap, ya, mengandung unsur apa? Kesyirikan. Nah, jadi walaupun dalam kisah itu kan Adam alaihissalam menyekutukan dalam hal ketaatan, tapi kan dari segi nama itu kan sampai menamainya dengan Abdul Haris, ini kan unsur kesyirikan, ini unsur kesyirikannya cukup jelas, syirik dalam hal al-alfaz, pemberian nama. Ini apa namanya ya, memperkuat bahwa kisah ini tidak benar. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa karunia Allah kepada seseorang berupa anak yang sehat wal afiat, anak yang baik normal, ya, termasuk nikmat-nikmat yang wajib disyukuri. Orang tua memiliki anak yang normal, yang baik, baik fisiknya. Bahkan demikian juga baik agamanya, berguna bagi kedua orang tua, bangsa dan negara, yaitu wajib disyukuri sekali. Syukur, disyukuri. Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, bahwa di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah yang berupa anak adalah dengan memperhambakan nama anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini tidak wajib, tapi apa? Dianjurkan. Anak ini namanya dengan Abdullah, itu maksudnya memperhambakan nama anak ini kepada Allah, yakni namanya dengan Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Ilah. Al-Ilah itu juga nama Allah. Dan semisalnya. Ya, sangat banyak faedah-faedah dalam bab ini. Sementara kita cukupkan dengan ini, insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan bab baru, ya, tentang firman Allah Taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Naam. Allah Taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.